makan tali titian runtuh wajik kok baraku bacin to dalam bacin to basayang tapi babagi baaraso nyok batapu alai babale tapi raso nyota sakit diri dan surang manang guang kanyo dan sangkolai kalama cinto nan dulu dibari pai kironyo walau lai babu jua tio hari bium buat jomani untai kato rayuan gurau manjo namun kale rangkuangan yo dek manan tangi tak hilang juga Ratu sayangnyo suluak kini lapai jo urang lagi. paratingan oleh cinta suci nan adiak barikan ndak kalunggan cincin nan di jari adiak bajanji sahidik samati ndak kalunggan cincin nan di jari adiak bajanji sahidik samati. Kini bidua adik sandakan ubaninan adik samaikan tangku cabaran dek mananggungkan pinangan lambang ganti joangan tangku cabaran dek mananggungkan pinangan lambang ganti joangan. Thank you. bata nyol apo bananan adik pikirkan pacaritolah dia kadiri denai untung dapet kita menyelesaikan pacaritolah dia kadiri denai untung dapet kita menyelesaikan. Usah adik baman uang juo, sampaikan saja nan adik rasokan. Kuliah nak tanang hati di dalam dado, biar nak karuah di dalam pikiran. Kuliah nak tanang hati di dalam dado, biar nak karuah di dalam pikiran. Baco itu adik kadiri denai apa bananan adik surahkan sampai hatiku ado maraso salah dari tadi denai indah adik acukan kok yo ba itu denai meminta maaf mungkin ado kata nendak lama sahinggo adiak ndak namua maungkapkan kesalahan nan lah denai lakukan. Batanyo apo bananan adik pikirkan pacaritolah dia kadiri denai untung dapet kita menyelesaikan pacaritolah dia kadiri denai untung dapet kita menyelesaikan. Usah adik baman uang juo, sampaikan saja nan adik rasokan. Kuliah nak tanang hati di dalam dado, biar nak karuah di dalam pikiran. Kuliah nak tanang hati di dalam dado, biar nak karuah di dalam pikiran. Baco itu adik kadiri denai apo bananan adik surahkan sampai hatiku ado maraso salah dari tadi denai indah adik acukan kok yoba itu denai meminta maaf mungkin ado kato nendak lama sahinggo adiak ndak namua maungkapkan kesalahan nan lah denai lakukan. so juo untua bajalan untung kok laika sampai walaupun rangki de bare baban yo kabajuo lai den pas so juo untua bajalan untung kok laika sampai walaupun rangki de bare baban yo kabajuo. Biarlah denai rilakan sakit biang denai. gantung dak batali, nak jale dan urak langkah mencari kasih yang pengganti. Mang manyuruak baduto duto mato denai indak buto cokawan denai bajalan bapaci babin biang tangan jan sampai bamu ko duo adia bake denai ko denai pun indak kagilo karano cinto. Banyaklah membari untuk mensuruh putihkan diri. Satio wakatu bersyukur pada ilahi. Tak. Malam nan ko den pandangi bulan, manangi ditutui awan hitam. Sairang rinai jatuh aye mato, dek denai putui cinto. Kamalang kakak denai arahkan, hari malam lah semakin kalam. Bayang-bayang cinto lah jawa mahilang, maninggalkan denai suram. Haroknyo hati ko ado cayo, walaupun hanyo sakijo mato. Antah di mano ka denai cari, bulia nak nampak salah. Malam nan ko den pandangi bulan, manangi ditutui awan hitam. Sairang rinai jatuh aye mato, dek denai putui cinto. Kamalang kakak denai mahilang, maninggalkan denai suram. Haroknyo hati ko ado cayo, walaupun hanyo sakijo mato. Antah di mano ka denai cari, mulia nak nampak salah. Alah bajanji, indaklah kau. Mangga dicubo nak manahan hati